Mitra bisnis, pada Facebook saya pernah saya tulis, teman-teman, mana yang lebih penting, kerja kreatif atau kerja dengan disiplin? Wah, banyak yang menjawab kanan kiri dan lucu sekali. Lalu saya tanya lagi, untuk menjual barang, mana yang lebih baik, kualitas yang tinggi atau harga yang murah? Yeah. Lalu saya tambahi lagi, menurut teman-teman, mana yang lebih penting, kerja cerdas atau kerja keras? Dan banyak jawaban yang saling berubah. Nah, akhirnya saya buat sebuah tulisan, The Power of N, kekuatan kata dan. Menurut saya, zaman ini sudah tidak lagi merupakan pilihan mau kreatif atau mau disiplin. Kita harus kreatif dan disiplin. Barang juga begitu, harus berkualitas tinggi dan murah. Makanan juga begitu, harus enak dan murah. Bekerja pun harus begitu. Bekerja dengan cara yang cerdas dan tetap bekerja super keras. Itulah syarat-syarat sukses masa kini. Tidak lagi seperti dulu. Nah, saya ingin mundur sedikit untuk cerita ya. Pada tahun 1800, harga sebuah penerangan malam hari untuk 1 jam ya. Jadi 1 jam waktu Anda bisa membaca pada malam hari. Pada saat itu dengan lilin ya. Dan sekarang mungkin dengan lampu. Maka untuk mendapatkan lilin yang bisa menyala 1 jam pada malam hari, Anda harus bekerja keras selama 6 jam. Jadi Anda bekerja 6 jam dapat gaji. Gaji itu Anda belikan lilin. Lilin itu dapat menerangi Anda selama 1 jam pada malam hari. Pada tahun 1950, maka untuk mendapatkan penerangan 1 jam, berupa lampu sudahnya, Anda hanya perlu bekerja 8 detik saja. Sekarang, untuk mendapatkan uang senilai lampu yang menyala 1 jam, Anda hanya butuh 0,5 detik. Nah, perubahan yang begitu besar dalam kehidupan kita sudah membuat persaingan itu begitu tajam. Ya. Semua orang sekarang sudah lulusan S1, S2 gitu ya. Lulusan S1 ini bukan hal yang penting lagi. Kalau disamakan dengan zaman kakek kita itu mungkin sama dengan SMP. Bahkan SMA aja lebih sulit pada saat itu. Sekarang ini S1 gampang begitu ya. Inilah yang terjadi. Terjadi inflasi nilai-nilai terhadap mata pelajaran kita. Semua orang jadi pandai. Semua orang jadi bersaing dengan tajam. Semua bisnis menjadi sulit. Anda melakukan sesuatu yang baik, orang lain akan melakukan hal yang sama dengan Anda hanya dalam tempo berapa bulan. Ya. Ketika Louis Vuitton melaunching produknya di Paris dalam 12 jam, tembakannya di Guangzhou sudah keluar. Globalisasi sudah begitu hebat. Pemalsuan begitu hebat. Semuanya sudah berubah. Sehingga kata saya, untuk menjadi sukses tidak lagi merupakan pilihan untuk melakukan A atau B, B atau C. Tapi sudah menggunakan kata dan, harus kerja kreatif dan disiplin, harus kerja keras dan kerja cerdas, harus menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan murah. Gitu ya. Nah inilah zaman sekarang yang harus Anda lalui. Jadi janganlah mengomel kalau misalkan Anda sadar bahwa bisnis itu makin lama makin sulit. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.